Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonifillah a'azaniallahu a'iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap syarah yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, masih pada faqrah yang sama dari kitab Ushulus Sunnah karya Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah, yaitu tentang at-taslim lin-nusus wa in lam na'lam tafsiraha. At-taslim lin-nusus, menerima nas-nas syariat walaupun kita tidak mengetahui tafsirnya, tidak mengetahui rincian maknanya. Kita lanjutkan ucapan dari Syekh Rabi hafizahullah, al-akhdhu bisyari'ah. Insyaallah pada malam hari ini ya, kita yang biasanya sekitar 60 menit ya atau sekitar 1 jam, kita akan percepat ya, selesainya mungkin sekitar 30 menit untuk kajian Ushulus Sunnah ini. Untuk berikutnya kita luangkan waktu untuk kita bermusyawarah dan untuk bertukar pendapat atau pikiran terkait dengan pelaksanaan program tebar majalah dan daurah yang insya Allah akan diadakan di akhir bulan ini. Baik. Qala Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, al-akhdhu bisyari'ah barakallahu fikum bikamiliha wal jam'u bainan nususi. Demikianlah manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yaitu al-akhdhu bisyari'ah bikamiliha, mengambil syariat ini secara sempurna, mengambil hukum-hukum syariat secara keseluruhan, tidak mengambil sebagiannya tapi membuang sebagian yang lain. Tidak beriman kepada sebagian nas-nas syariat tapi menyampingkan nas-nas yang lain. Tidak demikian. Adapun cara-cara yang seperti itu, mengambil sebagian nas akan tetapi membuang sebagian nas yang lain, itu adalah cara-cara kaum Yahudi yang telah Allah cela mereka di dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab, tapi kalian mengingkari sebagian kitab yang lain? Ini adalah perbuatan tercela dari kaum Yahudi. Sehingga di antara prinsip di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-akhdhu bisyari'ah bikamiliha, mengambil syariat ini secara sempurna, secara menyeluruh, wal jam'u bainan nusus, dan mengumpulkan, menggabungkan, mengkompromikan atau merangkai dan mencocokkan nas-nas syariat yang ada. Jika kita menemui sebuah nas yang maknanya belum kita ketahui dengan sebenar-benarnya, maka untuk mengetahui makna nas tersebut dengan tepat adalah dengan melihat nas-nas yang lain. Ya, sehingga inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, mengambil syariat secara keseluruhan dan mengumpulkan nas-nas yang ada. Lakinnal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Akan tetapi orang-orang yang ada penyakit di dalam kalbunya, zaid, penyakit penyimpangan. Di dalam kalbunya terdapat penyakit yang condong kepada kesesatan dan penyimpangan. Maka mereka akan yattabi'una tashabaha minhu, akan mengikuti dalil-dalil nas-nas syar'i baik dari Al-Quran maupun dari hadis yang mutasyabih, yang tidak jelas maknanya, yang masih tersamar, yang masih bisa diseret ke sana dan ke sini sesuai dengan hawa nafsunya. Ini pekerjaannya orang-orang yang ada penyakit di dalam kalbunya. Yattabi'una ma tashabaha minhu, mengikuti nas-nas atau dalil-dalil yang mutasyabih, yang masih tersamar, ibtigha al-fitnah, untuk menciptakan fitnah, untuk menimbulkan fitnah, wa ibtigha at-ta'wili, dan untuk melakukan ta'wil. Itu ta'wil yang madhmum atau diistilahkan dengan tahrif, untuk melencengkan makna dari dalil tersebut sesuai dengan hawa nafsunya. Tidak membawa dalil tersebut memahaminya dengan pemahaman yang benar. Tidak. Tapi melencengkannya ke makna yang sesuai dengan hawa nafsunya. Inilah pekerjaannya orang-orang yang fi qulubihim zaiq, yang ada penyakit penyimpangan di dalam kalbunya. Qala hafizahullah wa al-sunnati ya'khuduna bil muhkamati wa yarudduna al mutasyabihati ila al muhkamat. Dan ahlussunnah, inilah sikap ahlussunnah, ya'khuduna bil muhkamat, memegang ayat-ayat yang muhkam, yaitu ayat-ayat yang maknanya jelas, tegas, yang merupakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang muhkam, yang menjadi pokok di dalam syariat ini. Ini mereka, Ahlussunnah, memegang teguh dalil-dalil yang muhkamat, al-adillah al-muhkamah. Dan jika menjumpai dalil-dalil yang mutasyabih, bagaimana sikap Ahlussunnah? Wa yaruddunal mutasyabihat ilal muhkamat. Mengembalikan dalil-dalil yang mutasyabih kepada dalil-dalil yang muhkam. Ini prinsip Ahlussunnah di dalam menyikapi nas-nas syariat. Berpegang teguh kepada yang muhkam, dan jika menjumpai yang mutasyabih, maka mengembalikan makna yang mutasyabih tersebut kepada dalil yang muhkam. Fahadihi nusus al-mutasyabihatu yaruddunaha. Maka nas-nas yang mutasyabih yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam faqrah ini, ya, mulai dari yang salatun man kunna fihi fahuwa munafiqun dan seterusnya, la tarji'u ba'di kuffaran dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din dan seterusnya, itu adalah contoh hadis-hadis yang mutasyabih, yang bisa diseret, yang bisa diseret maknanya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij memaknai hadis-hadis tersebut, ya, al-kufur yang disebutkan dalam hadis tersebut mereka maknai dengan kufur akbar. Ya, ini salah satu bentuk, ya, orang-orang yang ada penyakit dalam kalbunya menyeret pemahaman nas sesuai dengan hawa nafsunya. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Rabi di sini, fahadhin nusus al-mutasyabihatu yaruddunaha. Nas-nas yang mutasyabih ini, yaruddunaha. Ahlussunnah mengembalikannya. Yaitu mengembalikannya kepada nas-nas yang muhkamah. Wa yujma' bainaha. Dan mengumpulkan nas-nas tersebut. Wala yudrab ba'duha biba'din. Dan tidak malah dibenturkan antara satu nas dengan nas yang lain. Antara satu dalil dengan dalil yang lain tidak saling dibenturkan. Kama yaf'alul khawarij. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum khawarij. Yang malah membenturkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Sebagaimana mereka menyerukan, ya, untuk berhukum kepada hukum Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada penegakan hukum itu kecuali milik Allah. Ya. Atau dengan ayat, "Faman lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Mereka berpegang dengan ayat-ayat yang seperti ini, tapi mereka pahami dengan pemahaman yang keliru, yang akhirnya mereka terjatuh pada akidah takfir. Bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Kemudian dengan serampangan mereka menumpahkan darah kaum muslimin, dan serampangan di dalam membunuh kaum kafir. Ya. Padahal tidak semua kaum kufar boleh untuk dibunuh. Ini orang-orang Khawarij. Mereka memahami ayat waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, dan bunuhlah mereka semua orang-orang kafir dimanapun mereka berada. Mereka pahami, oh, berarti kita diperintahkan untuk membunuh orang kafir dimanapun kita mendapati mereka. Memahami ayat ini kemudian diseret maknanya sesuai dengan hawa nafsunya. Akhirnya mereka melakukan pengeboman, bom-bom bunuh diri di negeri-negeri kaum muslimin. Mereka tidak membawa makna ayat tersebut kepada, tidak menggabungkannya dengan dalil-dalil yang lain. Ya. Misalnya sabda Rasulullah SAW, di mana beliau telah bersabda, "Man qatala mu'ahadan au dhimmiyan lam yarih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh kafir yang mu'ahad, terikat perjanjian keamanan dengan kaum muslimin, atau kafir yang zimmi, yang tinggal di negeri kaum muslimin, dan diberikan jaminan perlindungan oleh negara, barang siapa yang membunuh mereka, lam yarih raihatal jannah, tidak akan bisa mencium bau surga. Ancaman yang keras dari Rasulullah bagi orang-orang yang serampangan di dalam membunuh orang kafir. Nah, ini mereka tidak adil, orang-orang Khawarij. Ya. Adapun Ahlussunnah menggabungkan, menjamak semua dalil-dalil yang ada dan memahaminya dengan pemahaman yang tepat. Demikian, ya. Ini contoh bagaimana orang-orang Khawarij membenturkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian, mereka menggabungkan dalil-dalil yang ada dan memahaminya dengan pemahaman yang tepat. Qala habibullah wa kama yaf'alu ghairuhum min ahli al-bid'ah min al-murji'ati wal mu'tazilati wa ghairihim. Dan sebagaimana pula yang dilakukan oleh selain mereka dari kalangan ahlul bid'ah, baik dari kalangan murji'ah maupun mu'tazilah dan selain mereka. Ya ta'allaqu bi syubhati nas wa yadhhab yakhtari' bihi bid'atan. Mereka berpegang dengan syubhat yang mereka munculkan dari sebuah nas, kemudian mereka yakhtari' membuat-buat bid'ah yang baru, menciptakan bid'ah yang baru. Fayukaffiru bihi al-muslimina au kada wa kada, sehingga mereka akhirnya mengkafirkan kaum muslimin atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Qala hafizahullahu ta'ala, amma ar-rasikhuna fil ilmi fahadhihi tariqatuhum al-jam'u bainan nusus. Adapun ar-rasikhuna fil ilm, orang yang kokoh di dalam ilmu, yaitu para ulama, fahadhihi tariqatuhum, maka inilah metode mereka di dalam memahami agama ini, yaitu al-jam'u bainan nusus, mengumpulkan nas-nas yang ada pada sebuah permasalahan agama, wat-ta'lif bainaha, dan merangkai nas-nas tersebut, wat-taufiq bainaha, dan mencocokkan nas-nas tersebut, bihaitsu la yumkin al-amal bil jami', bihaitsu yumkin al-amal bil jami', sehingga bisa mengamalkan nas-nas tersebut seluruhnya, tidak membenturkan antara yang satu dengan yang lain, mengambil satu nas tapi meninggalkan yang lain, tidak demikian al-sunnah, tapi merangkai semua nas-nas yang ada, mengumpulkannya dan memahaminya semuanya, sehingga bisa mengamalkannya secara keseluruhan. Fanaqul, maka kita katakan, ya, kembali beliau menyinggung tentang hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam paragraf ini, atau yang semisalnya, atau yang semakna dengan itu. Fanaqul, maka kita katakan, kufrun duna kufrin fi mithli hadihin nusus. Maka yang dimaksud di dalam nas-nas yang semisal ini, ya, adalah kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, yaitu kekufuran yang termasuk kufur asghar, bukan kufur akbar. Wa yakunu alaina an nutliq al-kufra fi mawadhi'ihi, dan tetapi, ya, wajib terkadang pada kondisi-kondisi tertentu kita hanya menyebutkan lafaz kufur, tidak merincinya, tidak merincinya, sebagaimana dalam hadis misalnya, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kita menyebutkan al kufur di sini itlaqan, secara mutlak, tidak kita rinci, ya, tidak kita rinci kemudian wa qitaluhu kufrun asghar, tidak. Tapi kita itlaqkan, kita sebutkan secara mutlak sebagaimana lafaz hadis yang ada. Ini terkadang harus kita lakukan di beberapa kondisi, sebagaimana yang kemarin dicontohkan, ya. Misalnya kita berbicara pada suatu kaum yang mereka yatasahalun, bermudah-mudahan di dalam hukum syariat, ya. Mereka bermudah-mudahan di dalam menumpahkan darah kaum muslimin misalnya. Maka kita katakan, kita sebutkan hadis tersebut dengan lafaz yang mutlak. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, mutlak. Kita sebutkan demikian karena pada kondisinya yang tepat. Akan tetapi tetap walakin na'taqid annahu kufrun duna kufrin. Walaupun kita menyebutkan lafaz kufur tersebut secara mutlak, tapi kita tetap meyakini bahwasanya kekufuran yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah kufrun duna kufrin, yaitu kufur asghar. Wa idza kana kufran akbar misal at-takdzib lillahi wa rasulihi wa sabbillahi aw sabbir rasuli, jika seandainya yang dimaksud adalah kufur akbar, ya, semisal at-takdzib lillah, mendustakan Allah, wa rasulihi, mendustakan rasulnya, au sabbillah, atau mencela Allah, wa na'udzubillah, au sabbir rasul, mencela rasul, au inkari amrin mujma'in alaihi ma'lumin minad din bid darurah, atau mengingkari sebuah perkara agama yang disepakati, ya, sebuah perkara di dalam agama yang diketahui di dalam agama ini secara darurah. Misalnya kewajiban sholat. Ini termasuk perkara agama yang ma'lum minad din bid-darurah, yang diketahui secara umum di dalam agama ini. Tidak ada seorang muslim pun kecuali telah mengetahui bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Sholat lima waktu itu hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat lima waktu, maka ini adalah kufur akbar. Au ingkari ruknin min arkanil Islam, atau mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, shalah, shaum, zakah, ya, seperti salat, puasa, zakat. Kufrin bil malaikati wal jannati awin nar, kufur kepada malaikat, para malaikat. Kemudian kufur atau mengingkari adanya al-jannah dan an-nar, au ma syabaha dzalika, atau yang semisal dengan itu. Hadhihi kufrun akbar mukhrijun minal millah. Ini semua adalah kufur akbar yang disebutkan Syekh di sini, hafizallahu, semuanya adalah termasuk kufur akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Aw istihza'un billahi wa bi rasulihi wa bi kitabihi aw i'radun wastikbarun 'anil haqqi, atau semisal istihza, mengolok-olok, ya, Allah, ya, mengolok-olok Allah wa na'udzubillah, atau rasulnya atau kitabnya. Ini semua juga termasuk kufur akbar. Au i'rad wastikbar anil haq, atau juga berpaling dan bersikap sombong dari al-haq, kebenaran. Hadhihi kulluha mukaffiratun tukhriju anil Islam. Ini semua adalah termasuk mukaffirat, dosa-dosa yang bisa membuat seorang menjadi kafir, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Fahadihi sahibuha kafirun kufran yukhriju minal millah. Maka dosa-dosa yang disebutkan ini, pelakunya adalah dihukumi sebagai seorang yang kafir, dengan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Wa amma irtikabul ma'asi wadh-dhunubi allati dzukirat fi hadhihi al-ahadits fa hadhihi kufrun duna kufrin. Adapun melakukan maksiat-maksiat, dosa-dosa yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini, maka ini semua adalah termasuk kufrun duna kufrin, yaitu kufur asghar. Ya, yang disebutkan dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam paragraf, yaitu semisal, ya, dalam hadis talatun man kunna fi fa wa munafiqun, yaitu nifaq amali. Nifaq amali, bukan nifaq i'tiqadi. Atau qitalu muslim, membunuh seorang muslim atau memeranginya. Begitu juga mengingkari nasab. Ini semua adalah dosa-dosa yang termasuk kufur asghar, bukan kufur akbar, selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Kalau menghalalkan dosa tersebut, ya, dia meyakini dosa itu halal untuk dikerjakan, maka al-istihlal termasuk, ya, dosa yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Wal-muhim, qala hafizahullah, wal-muhim, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Dan termasuk yang penting dalam hadis, barang siapa yang berkata kepada saudaranya ya kafir, memanggil saudaranya dengan panggilan ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka kekafiran itu, kekufuran itu akan kembali kepada salah satunya. Yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin. Ya, jadi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah kufur asghar. Ya, bukan kufur akbar. Illa idza kana yaqsid an hadzal muslim alladhi yasubbuhu yaqulu lahu anta kafir li anna dinaka kufrun fahadha kafirun fahadha kufrun haqiqiyyun. Adapun atau kecuali, ya, jadi dalam hadis tersebut kekufuran yang dimaksud adalah kufur asghar, kecuali jika yang mengatakan demikian, yang memanggil saudaranya dengan wahai orang kafir, memaksudkan, ya, ketika dia mengucapkan hal itu, dia meyakini bahwasanya muslim, ya, saudaranya yang muslim tadi, yang dia panggil dengan panggilan seperti itu, ya, yang dia cela tadi, seorang muslim yang dia panggil dengan panggilan itu tadi, dia memanggilnya dengan anta kafir, ya, memvonis engkau adalah orang kafir, li anna dinaka kufrun, karena sesungguhnya agamamu adalah kekufuran. Padahal jelas yang dipanggil tadi, yang dicela tadi orang muslim, tapi dia menyatakan, ya, kamu orang kafir karena agamamu adalah agama kekufuran. Maka kata Syekh Rabi, hafizallah, fahadha kafir, maka orang ini dihukumi kafir. Fahadha kufrun haqiqiyun, ini adalah kekufuran yang hakiki, ya, artinya kufur akbar, karena meyakini agama Islam sebagai agama kekufuran, ya. Maka hendaknya kita berhati-hati. Wa amma idza kana mujarrad ghadabin, adapun jika hanya sebatas emosi, emosi sesaat, wa qala lahu, kemudian memanggil kepada orang yang, ya, dia emosi terhadapnya, ya kafir, wahai orang kafir, tapi emosi, tidak meyakini kalau dia kafir sungguhan, tidak meyakini bahwasanya agama yang dianutnya, agama Islam yang dianutnya adalah agama kekufuran, tidak, hanya sekedar lafadz lisannya, ya, karena dia dalam kondisi emosi. Li'annahu khalafa au li sababin minal asbab, dia mengatakan demikian karena ada perselisihan atau karena sebab-sebab tertentu. Fahadha la yuqal innahu kufrun akbar, jika kondisinya demikian maka tidak boleh dikatakan dia terjatuh pada kufur akbar, perbuatannya adalah kufur akbar, tidak boleh kita nyatakan demikian. Bal kufrun duna kufrin, bahkan yang lebih tepat adalah kufur duna kufrin, yaitu kufur asghar. Wa anta yumkin an tu'aqib akhaka bi ayyi uslubin duna an tulqi alaihi kalimatal kufur, ya. Beliau menyampaikan nasihat, ya. Jika seandainya emosi terhadap saudaramu, maka jangan engkau membalas saudaramu, ya. Balaslah dengan, ya, cara-cara yang sewajarnya, tapi jangan sampai engkau menghukuminya atau memanggilnya dengan panggilan seperti itu tadi, ya. Ya kafir, memanggilnya dengan sebutan kafir, ya. Jangan sampai demikian. Qala hafizallah, qala wa nahwu hadhihi al-ahadith mimma qad sahha wa hufiz fa inna nusallim lahu wa in lam na'lam tafsiraha. Atau semisal hadis-hadis yang seperti ini yang sahih dan terjaga, maka kita menerimanya, menerima dan mengimani hadis-hadis tersebut walaupun kita tidak mengetahui tafsirnya. Ini ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Asy-Syaikh Rabi hafizallahu mengomentarinya. Hadza tawadu'un min Ahmad. Ini adalah sikap tawadu' dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ini bentuk ketawadu'an, dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa qad yuridu biha al-awwam la ya'lamuna tafsiraha fayusallimun. Atau bisa jadi yang dimaksudkan Al-Imam Ahmad di sini adalah beliau memaksudkannya dari kalangan orang awam yang tidak mengetahui makna dari hadis-hadis tersebut. Maka hendaknya mereka menerima hadis-hadis itu tadi dan mengimaninya. Wa ammal fuqaha warasikhun min amsali Ahmad rahimahullah fahuwa tafsirun ala tariqati ahli sunnah. Adapun para fuqaha ahli fiqih atau para ulama yang rasikhun, yang kokoh keilmuannya, semisal Ahmad rahimahullah, yaitu muallif kitab ini, Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, fahuwa tafsirun ala tariqati ahli sunnah. Maka itu adalah tafsir sesuai dengan metodenya ahli sunnah. Wa harabal khawarij alladhina yata'allaquna bihadhihi an-nusus. Al-Imam Ahmad terkenal seorang imam ahli sunnah yang memerangi orang-orang khawarij, orang-orang yang berpemikiran takfir, bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Al-Imam Ahmad termasuk ulama yang terkenal memerangi mereka, membantah syubhat-syubhat mereka. Yata'allaquna bihadhihi an-nusus, alladzina yata'allaquna bihadhihi an-nusus, orang-orang khawarij yang berpegang pada nas-nas yang mutasyabih ini. Wa harabal murji'ah alladzina yata'allaquna binususil wa'd. Begitu juga Al-Imam Ahmad terkenal seorang yang teguh di dalam memerangi orang-orang murji'ah, membantah syubhat-syubhat mereka, yang mana mereka itu terkenal sebuah kelompok menyimpang yang suka memakai nas-nas al-wa'd, yaitu nas-nas yang berisi tentang janji ampunan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka suka memakai ayat-ayat yang berisi rahmat dari Allah dan ampunan, tapi menyampingkan nas-nas yang berisi ancaman. Ini orang-orang murji'ah. Mereka beribadah hanya dengan memakai rojak saja, mengharap ampunan dan rahmat dari Allah, tapi mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini orang-orang murji'ah. Dan Al-Imam Ahmad terkenal memerangi mereka dan membantah syubhat-syubhat mereka. Wa haraba kullal firaqi mimma yadullu ala annahu imamun fis sunnah. Dan juga memerangi kelompok-kelompok menyimpang yang lain. Mimma yadullu ala annahu imamun. Yang menunjukkan, ini semua menunjukkan bahwa beliau memang seorang imam. Fis sunnah. Di dalam sunnah. Wa ya'rif aidan tafsir hadhil ahadith rahimahullah. Dan tentu saja Al-Imam Ahmad mengetahui tafsir makna dari hadis-hadis yang beliau sebutkan tersebut. Jadi artinya Al-Imam Ahmad ketika mengucapkan fa inna nusallim lahu wa in lam na'lam tafsiraha, bukan berarti Al-Imam Ahmad tidak mengetahui tafsir dari hadis-hadis tersebut, ya. Nah, karena beliau seorang imam yang terkenal keilmuannya. Tapi yang beliau maksudkan adalah tadi kemungkinannya orang awam yang dimaksud beliau, atau ini sebagai bentuk sikap tawadhu dari beliau rahimahullahu ta'ala. Jadi ikhwani fillah barakallahu li wa lakum, dari pembahasan ini, pembahasan faqrah ini, paragraf ini, kita bisa mengambil kesimpulan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, yang ini bisa menjadi pegangan bagi kita semua. Kata beliau hafizahullah, yajibu alal muslim, wajib hukumnya bagi setiap muslim, idza sahha indahu hadithun anin nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada sebuah hadis yang sahih berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuminu bihi wa yusallim lahu. Hendaknya dia, ya, wajib bagi setiap muslim yang mengetahui sebuah hadis yang sahih sampai kepada Rasulullah, wajib baginya untuk beriman kepadanya, kepada hadis tersebut, wa yusallim lahu, dan menerimanya. Fa in bana ma'nahu wal muradu minhu fi nafsin nas. Jika dia mengetahui maknanya, makna hadis tersebut, dan apa yang dimaukan dari hadis tersebut, baik dari nas itu sendiri, dari nas hadis itu sendiri, atau dengan nas hadis yang lain, maka yang seperti ini, fabiha wa ni'mat. Ini adalah perkara yang sangat baik. Kita mengetahui sebuah hadis sahih dari Rasulullah, dan kita bisa mengetahui maknanya, baik dari nas hadis itu sendiri atau dengan nas hadis yang lain. Maka ini adalah perkara yang sangat baik. Wa in lam yastabin lahul murad minhu yakfihi at-taslim lahu wal imanu bihi wa yufawwid amra ma ghaba anhu minal murad bil hadis ilallahi azza wa jal. Adapun jika dia tidak mengetahui makna hadis tersebut, hadisnya sahih, tapi dia tidak mengetahui maknanya, maka cukup baginya untuk menerima hadis tersebut dan beriman dengannya, dengan zahir lafadz yang ada, wa yufawwid amra ma ghaba anhu minal murad bil hadis ilallah, dan mengembalikan tafsirnya secara rinci dan maknanya secara detail yang tidak dia ketahui, dia kembalikan kepada Allah azza wajalla. Dia menerima hadis tersebut, beriman dengannya karena hadisnya sahih, ya. Namun jika dia tidak mengetahui maknanya secara rinci dan detail, dia kembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi ini tidak menafikan upaya untuk terus meneliti dan mempelajari makna hadis tersebut, baik dengan bertanya langsung kepada ahlul ilm atau dengan membaca kitab-kitab karya para ulama. Yurwa anil imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah, diriwayatkan dari al-imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah, ya, al-imam Syafi'i masyhur, beliau berkata, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan segala apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah maukan. Ya, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan segala apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah maukan. Artinya memahami wahyu yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah maukan dari ayat tersebut. Tidak dia pahami seenaknya sendiri, tapi dia memahaminya sesuai dengan apa yang Allah maukan dari ayat tersebut. Beliau melanjutkan, wa amantu bi Rasulillah, dan aku juga beriman kepada Rasulullah, wa bima jaa'a an Rasulillah, dan dengan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang berasal dari Rasulullah, ala muradi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Rasulullah. Ya, beriman kepada Rasulullah dan segala apa yang datang dari beliau sesuai dengan apa yang Rasulullah maukan. Ya, memahami hadis-hadis Rasul dengan bagaimana pemahaman Rasul terhadap hadis tersebut, tidak memahaminya seenaknya sendiri sesuai hawa nafsunya. Demikianlah seharusnya sikap seorang muslim, seorang ahlu sunnah salafiyun. Ya, demikian sebagaimana yang dicontohkan oleh al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan untuk kajian kita. Dan sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi, kita lanjutkan pertemuan kita kali ini dengan musyawarah untuk membahas program Tebar Majalah dan Daurah.